Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwana fiddin a'azzakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab At-Tasammi Biqadil Qudati wa Nahwihi, bergelar atau bernama dengan nama Qadil Qudah, hakim para hakim dan yang semisalnya. Telah kita sampaikan bahwasannya penggunaan gelar atau nama yang kita sebutkan tadi adalah perkara yang diharamkan dalam syariat. Kenapa? Dikarenakan di dalam nama atau gelar tersebut mengandung pengagungan yang berlebih-lebihan yang tidak layak disematkan kepada makhluk, akan tetapi hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, inna akhna'a ismin indallah rajulun yusamma malikul amlak. Sesungguhnya nama yang paling rendah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang yang dinamai dengan nama Malikul Amlak, raja, para raja, raja di raja. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Qala Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, المعنى الإجمالي للحديث معنى global حديث yang kita bacakan sebelumnya. يخبر صلى الله عليه وسلم أن أوضع الناس عند الله عز وجل من تسمى باسم يهمل معنى العظمة والكبرياء التي لا تليق إلا بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم mengkhabarkan bahwasanya manusia yang paling rendah, yang paling hina di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang menamai dirinya dengan suatu nama yang mengandung makna al-azamah, pengagungan, wal-kibriya dan kebesaran, kesombongan, yang tidak layak melainkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk di antara manusia yang paling rendah, paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang memberikan nama mengandung pengagungan dan juga mengandung kebesaran yang berlebih-lebihan yang tidak layak melainkan hanya untuk Allah saja. Kamalikil muluk, seperti malikil muluk, rajanya, para raja. Ya, ini tidak boleh. Sehingga bagi orang tua ketika menamai anak-anak harus diperhatikan masalah ini. Ya. Dijauhi nama-nama yang mengandung tazkiyah linafs, merekomendasikan diri sendiri. Dijauhi nama-nama yang mengandung ta'dim, pengagungan yang berlebih-lebihan. Dijauhi pula nama-nama yang maknanya jelek, maknanya rendah, hina, yang tidak pantas. Ya. Sehingga termasuk di antara kasih sayang orang tua kepada anaknya, memberikan nama-nama yang baik bagi anaknya. Nah, ya, tidak boleh memberikan nama yang mengandung pengagungan yang berlebih-lebihan. Seperti kita sebutkan tadi, Malikil Muluk, raja di raja, raja para raja. Karena hada fihi mudahatun lillah. Dikatakan nama yang seperti ini di dalamnya mengandung mudahatun lillah, penyerupaan atau sifatnya tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, saingan terhadap Allah Subhanahu wa taala. وَصَاحِبُهُ يَدَّعِي لِنَفْسِهِ أَوْ يُدَّعَ لَهُ أَنَّهُ نِدٌ لِلَّهِ. Dan orang yang memiliki nama tersebut mengaku dirinya, atau dia dianggap sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. فلذلك صار المتسمي بهذا الاسم من أبغض الناس إلى الله وأخباثهم عنده. Oleh karena itu, orang yang memiliki nama ini termasuk di antara manusia yang paling dimurkai oleh Allah, manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik dengan bahasa Arab penamaannya atau dengan bahasa yang lainnya, yang jelas kalau maknanya mengandung pengagungan yang berlebih-lebihan, yang tidak cocok bagi makhluk, melainkan hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nama tersebut merupakan nama yang paling rendah, nama yang paling hina. Walaupun kalau kita lihat secara arti, raja, para raja, seakan-akan nama yang besar, nama yang agung, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, nama yang semacam ini, dan orang yang menamai dirinya dengan nama semacam ini, atau orang yang digelari dengan gelar semacam ini, kemudian dia ridha dengan gelar ini, termasuk manusia yang paling rendah, manusia yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga bagi orang tua, ketika memilih nama untuk anak-anaknya, walaupun dari bahasa Arab, hendaklah melihat arti dan maknanya. Ya. Kenapa? Dikarenakan banyak. Nama-nama bahasa Arab ternyata artinya tidak baik. Ya, seperti kita sebutkan tadi. Mengandung makna yang berlebihan. Mengandung tazkiyah linnafsi. Ya. Atau nama yang jelek, misalnya. Ada bahasa Arab Kildun. Wah, bagus ini. Kasih anaknya namanya Kildun. Padahal artinya apa? Kera, monyet. Nah, harus paham. Jangan asal-asalan memberi nama anak-anak kita. Munasabatul hadis lil bab. Korelasi hadis dengan bab yang kita bahas. Annahu yadullu ala tahrimi at-tasammi biqadil qudah wa nahwihi. Sesungguhnya hadis yang kita baca ini menunjukkan tentang haramnya memberi nama atau bergelar dengan gelar qadil qudah, hakim, para hakim. Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Raja, para raja. Pemimpin, para pemimpin. Dan yang semisalnya. Qiyasan ala tahrimi tasammi bi malikil muluk al-warid dammuhu wa tahdiru minhu. Dikiaskan terhadap haramnya memberi nama dengan nama malikil muluk, raja, para raja, yang datang celaan dan peringatannya dari hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi. Ya. Dan ini bukan sifatnya terbatas hanya dengan nama Malikul Amlah atau Malikul Muluh. Akan tetapi bisa dikiaskan terhadap yang lainnya. Yang jelas nama-nama yang mengandung pengagungan yang berlebih-lebihan, yang hanya pantas untuk Allah saja, ketika diberikan kepada makhluk, ini termasuk di antara orang yang paling rendah, orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dengan bahasa Arab ataukah dengan bahasa asing. Nah, ma yustafadu minal hadis. Faedah apa saja yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, tahrimu at-tasammi biqadil qudah wa nahwihi. Haramnya bergelar atau memberikan nama qadil qudah, hakim, para hakim, dan yang semisalnya. Hakim, para hakim, raja, para raja, pemimpin, para pemimpin. Nah, di mana perlu kita ketahui bahwasanya kerajaan yang dimiliki oleh seorang makhluk itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja tersebut tidaklah memiliki kerajaan dengan daya upaya kekuatannya sendiri. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan kerajaan tersebut. Allah mengatakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah, Allahumma, ya Allah, malikal mulki, Allah lah yang memiliki kerajaan. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau pun cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki, engkau pun merendahkan orang yang engkau kehendaki. Di tanganmu ada kebaikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, maha kuasa terhadap segala sesuatu. Di sini jelas sekali, yang memberikan kerajaan kepada seorang raja, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kerajaan bagi siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Bukan semata-mata dikarenakan kepintaran, kecerdasan, kekuatan yang dimiliki raja tersebut. Akan tetapi, ini merupakan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Dan juga bernama dengan nama yang kita sebutkan tadi, hakim, para hakim, raja, para raja. Ini termasuk su'u adab ma'Allah subhanahu wa ta'ala. Jeleknya adab, akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan bentuk pengagungan yang semacam itu tidak berhak kepada makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, tilka darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibata lil muttaqin. Itulah negeri akhirat yang Allah jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi ini. Yang tidak menginginkan keluhuran, kesombongan, berbangga-bangga di atas muka bumi ini. Dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sehingga di sini jelas sekali bahwasan negeri akhirat, jannah yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, Allah akan berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi ini. Adapun orang-orang yang menginginkan kesombongan di muka bumi ini, baik sombong dengan hartanya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan kekayaannya, atau sombong dengan namanya, sombong dengan gelarnya, dengan gelar-gelar atau nama-nama yang kita sebutkan tadi. Nah, bangga, senang dengan gelar atau nama tersebut, raja, para raja, penguasa, para penguasa, pemimpin, para pemimpin, hakim, para hakim. Nah, ini antara bentuk kesombongan. Kalau dia riba dengan nama tersebut atau menamai dirinya dengan nama tersebut. Nah, seorang mukmin yang sejati tidak menginginkan kesombongan di muka bumi ini. Akan tetapi, dia menginginkan at-tawadhu', berendah hati, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tawadu'a lillahi rafa'a, wa ma tawadu'u ahadun lillahi illa rafa'a. Tidaklah seorang bertawadu, merendah hati, karena Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Dengan rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna allaha awha ilayya an tawadu'u hatta la yabkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadaku, bertawadu'lah kalian sehingga tidak ada salah seorang di antara kalian berbangga-bangga di atas yang lainnya. Dan tidak ada salah seorang di antara kalian menganiaya, menzalimi terhadap yang lainnya. Diperintahkan supaya kita tawadhu. Nah, ya, termasuk dalam nama pun. Tidak mengandung nama yang mengagung-agungkan diri. Yang sifatnya berlebih-lebihan. Nah, kenapa kita bertawadhu? Dikarenakan sekali lagi, sifat sombong di antara sebab seseorang masuk neraka dan tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga barang siapa yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi daripada kesombongan. Rasulullah menjelaskan yang dimaksud dengan sombong, al-kibru batarul haq wa gumtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini adalah sombong. Ayat yang kedua, wujubu ihtirami asma'illah ta'ala. Wajibnya memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Berdoalah kalian dengan nama-nama Allah yang indah tersebut. Nama kita memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah. Ini nama yang khusus bagi Allah. Al-Khaliq. Khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman. Khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nama-nama Allah yang khusus, maka tidak boleh dinamakan kepada manusia. Manusia diberi nama ini Allah misalkan. Atau manusia diberi nama Ar-Rahman. Manusia diberi nama Al-Khaliq. Tidak boleh dikatakan ini nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu kita ketahui, di antara nama-nama Allah juga ada yang sifatnya musyarik. Boleh dipakai untuk makhluk. Nah, seperti Aziz. Nama Allah diantaranya Al-Aziz. Nah, kemudian makhluk ada yang memiliki nama Aziz. Tidak mengapa. Nah, wa mra'atul Aziz, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, istrinya Al-Aziz. Nah, atau Malik. Ada sahabat ada nama Malik ibn Anas. Anas ibn Malik. Nah. Dan juga di antara a'immah para ulama ada namanya Malik ibn Anas. Nah. Tapi kalau nama-nama yang khusus bagi Allah, maka tidak boleh disematkan kepada makhluk. Nah. Wajib kita memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk di antara tawassul yang disyariatkan dan sebab dikabulkannya doa, sebelum kita berdoa, kita menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan doa yang akan kita panjatkan. Misalkan, kita menginginkan ampunan. Ucapan, ya ghafar, ighfirli. Wahai zat yang maha pengampun, ampuni aku. Kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rahman, irhamni. Wahai zat yang maha pengasih, atau maha penyayang. Nah, rahmati aku. Sayangi aku. Nah. Dan kalau nama-nama yang sifatnya khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang hamba ingin menamai dengan nama-nama yang khusus tersebut, maka hendaklah diawali dengan kata abdun bagi laki-laki. Seperti misalkan nama Allah, Allah. Tambahkan Abdullah. Nama Allah yang khusus Ar-Rahman, jadi Abdurrahman. Al-Khalif, Abdul-Khalif. Nah, kalau perempuan, tambah Amatu. Nah, Amatul Rahman, Amatullah, Amatul Khalif, misalkan. Yang ketiga, al-hasu ala tawaddu'i wa ikhtiyar al-asma' al-munasabah lil-makhluq wal-alqab al-mutabaqah lahu. Motivasi atau anjuran untuk berendah hati, bertawadu, dan memilih nama-nama yang cocok bagi makhluk. Ini asuhan bagi orang tua ketika memiliki anak. Nah, berikan anak kita nama-nama yang baik. Kalau seandainya kita sudah tahu, misalkan dulu memberi nama anak kita namanya itu jelek, bisa maknanya jelek atau dikarenakan maknanya mengandung pengagungan yang berlebih-lebihan, atau namanya mengawung tazkiyah, merekomendasikan diri sendiri, maka boleh bagi orang tua untuk menggantinya. Ya. Ada beberapa sahabat Nabi SAW yang memiliki nama kurang baik, dan Rasulullah pun mengganti nama tersebut. Nah, barakallahu fikum. Pilih nama-nama yang cocok bagi makhluk. Begitupun gelar-gelar yang sesuai untuk makhluk. Nah, ya. Di mana nama itu disebutkan dalam bahasa Arab, ada ismul karim, ada nama yang baik, ya. Seperti misalkan Muhammad, Mahmud, Abdullah, Ibrahim, nama-nama yang baik. Ada juga laqab, ya. Nama-nama gelar, ya, landian. Nah, ya, seperti di antara para ulama ada yang disebut dengan A'raj, A'mas, misalkan, dan yang lainnya. Ini landian atau gelar, ya, biasanya dilihat dari keadaannya, atau kadang-kadang, ya, dilihat dari akhlak lain sebagainya. Nah, gelaran, laqab. Ada juga nama kunyah, diawali dengan abun atau ummun. Ya, Abu Muhammad, Abu Ibrahim, Ummu Muhammad, Ummu Ibrahim, nama kunyah. Baik. Ini antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan sebelumnya dalam bab At-Tasammi bil Qadil Qudah wa Nahwi. Nakhtabi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.